Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah waliyus salihin wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya'i wal mursalin. Wa ba'd. Pada kajian sebelumnya dari pembahasan kitab Nawaqidul Islam, kita telah masuk pada pembatal Islam yang keempat, yaitu orang yang meyakini bahwa bimbingan selain Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna dari bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau dia meyakini bahwa hukum yang dibawa selain Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih baik dibandingkan hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-muallif rahimahullah mencontohkan dengan tafdil hukmi tawagid ala hukmihi. Orang yang lebih mendahulukan, mengutamakan hukum dari selain hukum Allah, hukum-hukum buatan manusia, dibandingkan hukum Rasul alaihi salatu wassalam, maka ini termasuk kekufuran dan pembatal Islam. Telah kita baca beberapa penjelasan dari Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, di mana beliau membagi pernyataan al-muallif di atas menjadi dua permasalahan. Permasalahan yang pertama diambil dari pernyataan al-muallif, man i'taqada anna hadiya ghairi ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadiyihi. Ini bagian yang pertama yang dijadikan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan sebagai permasalahan yang pertama yang perlu dikaji dan dirinci. Adapun permasalahan yang kedua diambil dari pernyataan al-muallif rahimahullah, man i'taqada anna hukma ghairi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ahsanu min hukmihi faqad kafara. Barang siapa yang meyakini bahwa hukum selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hukum manusia selain dari hukum Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, lebih baik dibandingkan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah kekufuran. Adapun permasalahan yang pertama telah kita baca penjelasan dari Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Maka di kesempatan sore hari ini kita akan membaca permasalahan yang kedua. Wa yaqulu Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala al-mas'alatu tsaniyah. Man i'taqada anna hukma ghairi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ahsanu min hukmihi faqad kafar. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله orang yang meyakini bahwa hukum selain hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW lebih baik dibandingkan hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW telah kafir, jatuh pada kekufuran. Hal itu karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai muballigh anillah, sebagai penyampai dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, muballigh risalah minallah, Rasulullah Sallam penyampai risalah, risalatul Islam, risalatul Tauhid dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Beliau sallallahu alaihi wasallam yang membawa dan menyampaikan syariat Allah yang terkandung di dalamnya hukum-hukum Allah. Fahukmuhu alaihi salatu wassalam hukmun sadirun minallahi azza wajal. Maka hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah hukum yang bersumber dari Allah, yang datang dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan buatan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan semata-mata ide dan hasil pikiran dan akal Rasul alaihi salatu wasallam dalam menetapkan hukum. Sekali-kali tidak yang demikian. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki hak di dalam penetapan syariat dan hukum. Beliau sallallahu alaihi wasallam hanya seorang rasul, utusan Allah. Beliau seorang muballigh, penyampai amanah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah ta'ala sebutkan dalam ayatnya, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebuah kitab dengan kebenaran, agar engkau menetapkan hukum di antara manusia dengan apa yang diizinkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa qala ta'ala, demikian pula Allah Ta'ala berfirman, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Dan hendaknya engkau menetapkan hukum di antara mereka dengan ketetapan hukum yang diturunkan oleh Allah. Demikian dua ayat yang menjelaskan dan menegaskan bahwa al-hukum itu bersumber dari Allah, datang dari sisi Allah. Allah tabaraka wa ta'ala huwal hakim. Allah subhanahu wa ta'ala dialah sang pemutus perkara, sang penetap hukum. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya sebagai muballigh, sebagai penyampai, sebagai amin, pembawa amanah. Qala hafizahullah, far rasul sallallahu alaihi wasallam innama yahkumu bi hukmillahi wa bima arahu Allahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanyalah menghukumi dengan hukum Allah dan dengan apa yang Allah perlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yani apa yang Allah izinkan, yang Allah tetapkan, yang Allah wahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Walam yaqul lahu bima ra'aita. Allah tidak mengatakan dalam ayat ini litahkuma bainan nasi bima ra'aita misalnya. Allah tidak menyebutkan demikian. Agar engkau menetapkan hukum di antara manusia bima ra'aita, dengan ijtihadmu, dengan apa yang kamu pandang baik dan benar, yang hukum yang tepat. Tidak. Bal qala bima arakallah. Akan tapi Allah mengatakan bima arakallah fayajibu tuqbalu hukmuhu sallallahu alaihi wasallam yajibu taqbalu hukmahu sallallahu alaihi wasallam bitaslimi wal inqiyad, maka wajib menyambut menerima hukum Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh penerimaan dan ketundukan. Kenapa? Karena hukum yang ditetapkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah hukum Allah. Bima arakallah, yang Allah perlihatkan kepadamu, yang Allah wahyukan kepadamu hukum tersebut. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam saat memutuskan sebuah perkara, saat menetapkan sebuah hukum, beliau menunggu wahyu dari Allah tabaraka wa ta'ala, atau beliau melihat kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam kitabnya. Fayajibu taqbalu hukmahu sallallahu alaihi wasallam bitaslimi wal inqiyad kama qala ta'ala, maka wajib bagimu untuk menyambut dan menerima hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penyambutan, penerimaan dan ketundukan. Ini yang wajib bagi kita semuanya, ayuhal muslimun, ayuhas salafiyun was salafiyat, untuk kita menerima, menyambut hukum-hukum yang ditetapkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ketulusan, dengan ketundukan. Jangan ada ganjalan sedikit pun dalam kalbu kita. Atau jangan pula ada pilihan lain dari hukum yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada pilihan hukum yang lain selain hukum Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Kama qala ta'ala fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Sebuah ayat yang mulia, ayat yang di dalamnya ada penegasan tentang kewajiban menerima hukum yang ditetapkan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Sekaligus di dalamnya ada ancaman bagi mereka-mereka yang enggan untuk menerima hukum dan ketetapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Fala wa rabbik," maka tidak demi Rabbmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni demi Allah, ini adalah sumpah. Allah tabaraka wa taala mengatakan fala wa rabbik, maka tidak demi Rabbmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minun, mereka tidaklah beriman, hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, hingga mereka menjadikan engkau, memposisikan engkau sebagai hakim yang memutuskan perselisihan, permasalahan, pertikaian di antara mereka. Mereka menjadikan kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai hakim, pemutus perkara, penetap hukum atas perselisihan, at-tasyajur, wat-tanazu', perselisihan, pertikaian di antara mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan, kemudian mereka tidak mendapati di dalam kalbu mereka, di dalam jiwa mereka, keberatan sedikit pun dari apa yang engkau tetapkan, yang engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima hukum tersebut dengan sepenuh penerimaan. Coba kita perhatikan ayat ini. Sebuah ayat yang agung dan mulia, sebuah peringatan keras bagi mereka-mereka yang membangkang terhadap hukum Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang tidak menerima ketetapan hukum dari Nabi alaihi salatu wasallam, termasuk ketetapan hukum dan syariat yang dibawa dan disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah prinsip-prinsip sunnah. Prinsip-prinsip sunnah yang terwujud pada perbuatan Nabi Alaihi Salatu Wasallam dan juga ucapan beliau, sabda-sabda beliau. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang enggan menerima dengan sepenuh hati, dengan kelapangan dada atas ketetapan hukum, atas syariat dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Allah tabaraka wa ta'ala dengan tegas menyatakan, "Fala wa rabbika la yu'minun." Maka tidak demi Rabbmu mereka tidaklah beriman dengan iman yang benar. Fahuwa sallallahu alaihi wasallam yaqdi bihukmillahi azza wajal. Maka beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan hukum Allah azza wajal. Walau akhta'a fi ba'd al-ijtihadat fa inna Allah la yuqirruhu 'ala al-khata' bal yubayyinu lahu as-shawab. Seandainya Nabi SAW salah dalam sebagian ijtihad beliau saat menetapkan hukum, maka sungguh Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan membenarkannya, tidak akan menyetujuinya. Allah tidak akan membenarkan dan menyetujui kesalahan itu. Pasti Allah akan menegurnya dan mengingatkan Nabi SAW atas kesalahan tersebut. Bal yubayyinu lahu shawab. Akan tapi Allah akan menjelaskan kepada Nabi yang benar, ya, dan mana yang salah. Pasti akan dijelaskan dan disampaikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini adalah salah satu bentuk ismah Nabiyina sallallahu alaihi wasallam, bentuk ismah ma'sum, kemaksuman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau terjaga dan terlindungi dari dosa dan kesalahan, yakni Allah tabaraka wa ta'ala akan senantiasa mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan kepada Nabi mana yang benar dan mana yang salah. Allah akan mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau terjatuh pada kesalahan. Sehingga Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam dan juga para nabi adalah ma'sumun, hamba-hamba Allah yang ma'sum, yang terjaga dari berbagai dosa dan kesalahan. Bal yubayyinu lahu shawaba wa la yajuzul i'tiradu ala hukmihi, dan tidak boleh menyanggah hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh berpaling dari hukum Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Dan tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki dan juga mukmin perempuan apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara, ada pada dirinya atau ada pada diri mereka pilihan dari selain ketetapan dan keputusan Allah dan Rasul tersebut. Ada pilihan lain. Mereka mencari yang lain. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Ayat ini dan ayat sebelumnya benar-benar menjadi peringatan kepada kita semuanya terkait dengan penyambutan dan penerimaan serta ketundukan kepada hukum yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa saja yang telah ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, berbagai hukum yang datang dari Nabi alaihi salatu wasallam, hendaknya kita terima. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, hadis yang sahih, melarang kaum wanita untuk merubah ciptaan Allah, yaitu disebutkan al-mutafallijat, wanita-wanita yang mengikir giginya atau merenggangkan giginya dalam rangka kecantikan. Ya, dalam rangka apa? Kecantikan. Atau mencukur alisnya juga untuk kecantikan. Atau menyambung rambutnya juga demikian dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hukum yang ditetapkan oleh beliau. Yang tidak lain, ini adalah hukum Allah. Maka tidak pantas bagi seorang wanita mukminah, idza qadallahu wa rasuluhu amran, jika Allah dan Rasulnya menetapkan dan memutuskan sebuah perkara, menetapkan hukum suatu permasalahan, dia masih memilih yang lain. Dia masih mencari-cari celah untuk melegalkan perbuatannya, merubah ciptaan Allah. Maka hati-hati dari orang yang semisal ini. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam juga di dalam beberapa hadisnya melarang dari perbuatan misalnya al-qaza, mencukur sebagian rambut dan membiarkan sebagiannya. Ini adalah hukum dan ketetapan Nabi alaihi salatu wasalam yang bersumber dari wahyu, yang merupakan hukum Allah. Maka tidak pantas bagi seorang mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah dan mukminah untuk kemudian mencari pilihan yang lain, enggan untuk menerapkan dan mengamalkan hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ini berbahaya. Oleh karenanya Allah tabaraka wa ta'ala dalam ayatnya menyatakan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh, wa ma nahakum anhu fantahu, wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa yang datang kepada kalian, yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam kepada kalian, ambillah, peganglah, amalkanlah. Dan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW kepada kalian darinya, hendaklah kalian tinggalkan. Yang dilarang oleh Nabi SAW, segera tinggalkan. Insya Allah selamat, insya Allah sukses, insya Allah bermaslahat kepadamu. Tapi apabila kamu masih mencoba-coba larangan Nabi SAW, kamu mengentengkan apa yang dilarang oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, sehingga kamu masih melakukannya, masih menerjangnya, taqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah amat keras azabnya dan hukumannya. Wa qala ta'ala, dan juga Allah ta'ala berfirman, wa ma yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam berucap semata-mata dari hawa nafsunya. Tidak lain itu yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Fasunnatuhu sallallahu alaihi wasallam wahyun minallah. Maka sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hakikatnya adalah wahyu dari Allah. Wasunnatu tufassirul Quran. Dan as-sunnah menafsirkan Al-Quran. Wahiyal wahyu al-masdaru thani ba'dal Quran. Sunnah adalah wahyu, merupakan rujukan kedua setelah Al-Quran. Fayajibu ihtiramuha kahtiramil Quran. Maka wajib menghargai dan menghormati sunnah sebagaimana penghormatan kepada Al-Quranil Karim. Wayajibu qabuluha kaqabulil Quran. Dan juga wajib menerima dan menyambutnya sebagaimana penyambutan kepada Al-Quranil Karim. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah Ta'ala nyatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Fayajibu alal muslim ayyatalaqqal ahkam min kitabillahi wa min sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mengambil hukum-hukum yang bersumber dari kitabillah dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa la yahkumu fi syai'in bi ra'yihi al-mujarradi 'anid dalil. Dan jangan sekali-kali dia menetapkan hukum pada sesuatu semata-mata berdasarkan logikanya yang jauh dan kosong dari dalil, au istihsanihi, atau dia menetapkan hukum semata-mata berdasarkan anggapan baiknya, dia menganggap baik. Ya, ini juga kembali kepada ar-ra'yu. Bal yatalaqqal ahkam min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang wajib baginya, dia mengambil hukum-hukum dari kitabillah dan sunnah rasulih sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita semuanya ingin menjadi seorang mukmin yang sejati atau mukminah yang sejati, muslim yang benar Islamnya, yang ingin menerapkan hukum-hukum Allah dan hukum-hukum Rasul alaihi salatu wassalam. Maka sudah barang tentu bagi kita untuk bersungguh-sungguh dalam at-ta'allum, bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam talabul ilm. Hendaknya kita belajar, mempelajari hukum-hukum Allah dan hukum-hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kita bersungguh-sungguh dalam at-tafaqquh fid-din, melakukan tafaqquh fid-din, agar jangan sampai kita jahil dari hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya. Agar jangan sampai kita terjatuh pada anggapan yang salah, pada kekeliruan karena anggapan yang keliru. Kita menganggap itu hukum Allah, ternyata bukan. Kita menganggap itu hukum Rasul alaihi salatu wassalam, ternyata tidak. Di sini Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala mengingatkan kita dari apa? Dari ar-ra'yu al-mujarrad 'anid dalil. Menetapkan hukum berdasarkan logika yang kosong dari dalil, yang lepas dari dalil Al-Quran wa Sunnah. Hati-hati dari ar-ra'yu. Ya, dalam masalah apa saja? Dalam masalah al-halal wal-haram, dalam muamalah yang jaizah wa ghair jaizah, yang boleh atau tidak, dalam hal ibadah juga demikian, dalam hal bermanhaj juga demikian. Jangan sampai kita menggunakan ra'yu, berpijak di atas ra'yu al-mujarrad, terlalu bangga dengan kecerdasannya atau hafalannya atau sedikit ilmu yang ada padanya. Ini berbahaya. Ketika seorang diberikan sedikit kelebihan ilmu, sedikit saja, karena memang ilmu yang ada pada kita ini sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan tidaklah aku diberikan ilmu kecuali sedikit. Maka ilmu yang ada pada kita sedikit. Siapapun dia yang ada di masa ini, di zaman ini, sedikit ilmunya. Jangankan kita bandingkan ilmu kita dengan para masyayikh dan para ulama di zaman ini. Tidak ada apa-apanya. Mau kita bandingkan dengan salafun as-salih? Wah, tidak bisa dibandingkan sama sekali. Maka seringnya seorang terjatuh pada al-istihsan dan al-ujub, menganggap baik, ujub, merasa hebat, merasa mampu untuk berijtihad, karena dia tidak sadar bahwa ilmunya itu sebenarnya sedikit. Ya, ilmu yang ada padanya sedikit. Sehingga kita lihat dalam berbagai fitnah yang terjadi, mereka-mereka yang terfitnah dengan al-ujub, terfitnah dengan ra'yunya, terfitnah dengan pengikut dan fans yang banyak, membuat mereka lupa diri, kemudian memunculkan berbagai kaidah-kaidah aneh yang batil, yang jauh dari dalil minal kitab wa sunnah. Coba kita lihat bagaimana kaidah yang dimunculkan oleh Abul Hasan Al-Misri tatkala dia sombong di hadapan para ulama, terlalu bangga dengan ilmunya yang sedikit. Maka mulai dia memunculkan prinsip-prinsip yang aneh, kaidah-kaidah yang aneh, yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Bahkan kaidah itu lebih condong kepada qawaid ahlil batil. Apa yang dinyatakan oleh Abul Hasan dalam kaidahnya yang dia dengung-dengungkan dan dia sampaikan kepada para pengikutnya, orang-orang yang tertipu dengannya, dia mengatakan, nuridu manhajan wasi'an afyah yasa'ul ummata kullaha. Kami menginginkan sebuah manhaj yang luas dan longgar, yang bisa mencakup seluruh umat di atas muka bumi ini. Sehingga kita tidak ingin manhaj yang sempit, manhaj yang akan mengkotak-kotak kaum muslimin, menjadikan mereka bersekte-sekte, berkelompok-kelompok. Kita tidak ingin manhaj seperti ini, tapi kita ingin manhaj yang global, yang mencakup semuanya, yang bisa bertoleransi dengan semua kelompok. Maka manhaj ini tidak lain, prinsip ini tidak lain adalah prinsip ikhwanil muslimin yang terkandung di dalam kaidah mereka, yaitu kaidah al-i'tidar, memberikan uzur kepada pihak-pihak yang sesat. Kaidah ikhwaniyah. Demikian pula Ali Hasan Al-Halabi yang telah mati pun memunculkan kaidah-kaidah palsu yang rusak dan berbahaya, yang ujungnya adalah menentang Alkitab was Sunnah, menentang bimbingan ulama il ummah. Sehingga dia mengatakan yang dianggap itu adalah prinsip dan kaidah yang penting, yaitu la yulzimuni, jangan melazimkan aku. Kalau kamu berpandangan bahwa si fulan adalah mubtadi', dal, mudil, si fulan, da'i fulan, tokoh fulan, dia adalah seorang mubtadi', seorang yang sesat dan menyesatkan, itu menurut Anda. Maka kesimpulan dan hukum Anda tersebut jangan kamu paksakan, Anda paksakan kepadaku. Kalau saya berbeda, menurut saya lain, ya, tidak sama dengan pandanganmu, dengan hukum yang engkau tetapkan. Maka ini juga kaidah yang berbahaya, yang seakan-akan ingin insaf, ingin sportif dan adil di dalam penetapan hukum, akan tapi terkandung padanya prinsip yang berbahaya yang akan menjauhkan kaum muslimin dari Alkitab was Sunnah dan menjauhkan mereka dari ulama'il ummah. Sehingga sudah, kalau ulama berfatwa bahwa Jahm ibn Sofwan itu adalah seorang dal mudil, seorang jahmi yang sesat menyesatkan, maka itu menurut ulama. Kamu terserah, bahas sendiri, lihat bagaimana pandangan kamu. Kamu bebas dalam menetapkan hukum, dalam memilih hukum. Nah, ini berbahaya. Maka orang-orang yang terfitnah karena kesombongan mereka, karena mereka tertipu dengan sedikit ilmu yang Allah berikan kepadanya, ini akan memunculkan kaidah-kaidah baru. Maka tak lepas dari fitnah yang terjadi di negeri kita ini pun, berbagai kaidah muncul. Mulai ada kaidah-kaidah baru, dan masih ada insyaallah kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip yang batil, yang baru, yang tidak ada salafnya, tidak ada contohnya, tidak ada dalilnya. Tapi mereka mengemasnya dengan kemasan seakan-akan indah, seakan-akan bagus. Bahkan disebutkan dengan dalil-dalil, menyertakan ayat, hadis, seakan-akan kaidah ini kaidah ilmiah, mabniyah, alal kitabi was sunnah. Tapi setelah dikupas, setelah dikaji, dibahas, dilihat oleh para masyayikh dan para ulama, ternyata kaidah ini kaidah yang kosong dari dalil. Kaidah yang berdiri dan dibangun di atas al-aql mujarrad war-ra'yul mujarrad, semata-mata akal dan logika. Maka hati-hati kita semuanya. Hendaknya kita berhati-hati di dalam mempelajari dan mengambil ahkamiddin, mengambil ilmu agama, hendaknya kita melihat kepada siapa yang membawa ilmu dan menyampaikan ilmu kepada kita. Jangan tertipu dengan berbagai gelar-gelar yang ada. Jangan tertipu dengan kepandaian retorika dan penyampaian dalil-dalil ayat ataupun hadis. Jangan. Jangan tersilaukan dengan kawaid-kawaid yang disebutkan oleh mereka para dullal, orang-orang yang sesat. Tapi hendaknya kita senantiasa kembali kepada para ulama, bertanya kepada para ulama. Dan walhamdulillah para asatidah kita senantiasa terhubung dengan para ulama dan masyayikh. Selalu bertanya kepada masyayikh dan ulama. Walhamdulillah, ini prinsip yang sangat baik dan sangat menyelamatkan, prinsip senantiasa kembali berhubungan, bertanya, meminta fatwa kepada para ulama. Prinsip yang sangat penting yang harus kita ajarkan kepada murid-murid kita, kepada teman-teman kita. Hendaknya kita tanamkan dengan kuat dan kokoh ke dalam kalbu salafiyin. Ya, kepada kalbu salafiyin untuk senantiasa berjalan bersama ulama, terbimbing dengan bimbingan ulama, kembali kepada ulama. Ini penting agar salafiyin tidak terjatuh pada apa, penyakit-penyakit yang berbahaya, penyakit-penyakit yang menyesatkan, yaitu at-taqlid wat-ta'assub wal-ghurur, bertaklid, bertaassub, fanatik buta, tertipu dengan tokoh-tokoh yang ia kagumi, yang ia panuti, pada orang-orang yang katanya murid-murid ulama yang banyak memberikan ilmu kepada dia. Jangan. Kita harus kembali kepada ulama, mengajarkan dan menyampaikan kepada kaum muslimin, kepada salafiyin terkhusus, dan juga talabatul ilm untuk senantiasa kembali kepada al-ulama dalam kondisi apapun, terlebih di saat-saat fitnah melanda. Thumma yaqulu hafizahullahu ta'ala wa la yajuzu lahu an yuqaddima qawla fulan ala qawlillahi wa qawli rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh bagi seorang pun untuk lebih mendahulukan qaul fulan, ucapan si fulan, daripada qawlillah wa qawli rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Jangan. Namun hal ini akan kita dapati di masa fitnah terjadi. Banyak yang lebih mendahulukan ucapan orang-orang yang jauh dari ilmu, bahkan dari kalangan al-majahil, orang-orang yang majhul, enggak diketahui siapa dia, bagaimana profilnya, apakah dia seorang talibul ilm, atau bahkan apakah dia seorang muslim, enggak diketahui. Tapi banyak dari salafiyin yang mengambil ucapan mereka, al-ghawghaiyin, al-majahil, yang menjadikannya sebagai dalil, sebagai hujjah. Na'udzubillah wa nas'alullah assalamata wal afiyah. Dia tidak peduli dengan qala Allah wa qala Rasul yang disebutkan oleh para ulama. Coba kita lihat bagaimana fatwa para ulama, bimbingan para ulama dalam al-wasaya, misalnya yang dibacakan oleh Al-Ustaz Abdul Harits hafizahullah. Di dalamnya disebutkan qala Allah wa qala Rasul. Masya Allah. Di berbagai bayan-bayan disebutkan qala Allah wa qala Rasul. Tapi tidak diindahkan. Tidak dipedulikan qala Allah wa qala Rasul. Na'udzubillah, ini berbahaya. Ini adalah alamatul khidlan. alamat dan tanda seorang akan terlantar dan ditinggalkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak diberikan hidayah kepadanya, wal'iyadzu billah. Ayat-ayat dan hadis dibacakan, disampaikan, tidak peduli. Namun ucapan dan celotehan al-ghawghaiyin, para majahil, disimak dengan baik, dihafal, dijadikan sebagai pegangan. Allahul musta'an. Faman fa'ala dhalika faqad qaddama baina yadayillahi wa rasulih. Barang siapa melakukan hal itu, lebih mendahulukan ucapan fulan wa illan dibandingkan qaulillah wa qaulir rasul, sungguh dia telah mendahului Allah dan Rasulnya. Sungguh dia tidak beradab kepada Allah dan Rasulnya. Wala yajuzu lahu ay yu'mal au ay yu'mila aqlahu wa fikrahu. Jangan dia hanya menggunakan akal dan logikanya saja. Au ay yaqbala ra'ya ghairihi mimma yukhalifu kitaballahi wa sunnata rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Atau dia lebih menerima ra'yu orang lain, apalagi itu ustadznya. Sudah, itu yang diterima, itu yang dipegangi, itu yang dijadikan sebagai dasarnya. Tidak peduli dengan ayat Allah, tidak peduli dengan hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasalam. Demikian pula tidak peduli dengan fatwa dan bimbingan ulama yang memberikan bimbingan dengan penuh rahmah, dengan penuh keadilan, dengan penuh kebaikan. Qala hafizahullah, wa yajibu i'tiqadu anna hukmallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam huwal haqq was-shawab. Maka wajib untuk diyakini seyakin-yakinnya bahwa hukum Allah dan hukum Rasulnya sallallahu alaihi wasallam itulah kebenaran, itulah ketepatan. Sehingga kita harus kembali kepada Allah dan Rasulnya, itu kembali kepada Al-Quran wa Sunnah, kembali kepada bimbingan ulama, karena itu adalah perintah Allah dan itulah yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa al-barakatu ma'a akabirikum. Ini wajib diyakini dan diamalkan. Wa anna ma khalafahuma huwal batil, dan bahwasanya yang menyelisihi keduanya, menyelisihi hukum Allah dan Rasulnya adalah batil. Hadhihi aqidatun ya'taqiduha al-muslim. Ini adalah sebuah akidah yang diyakini oleh seorang muslim. Wa man i'taqada anna hukmal makhluqi ahsanu min hukmillahi azza wajal. Maka barang siapa yang meyakini bahwasanya hukum makhluk lebih baik dari hukum Allah azza wajal, atau anna hukma ghairi rasul ahsanu min hukmihi faqad kafar wa hadha min nawaqidil islam, atau dia meyakini bahwasanya hukum dari selain rasul lebih baik daripada hukum rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia telah kafir dan dia telah jatuh pada naqid min nawaqidil islam. Selanjutnya Syekh Al-Fauzan akan menjelaskan dan beliau akan paparkan secara panjang lebar terkait dengan masalah al-hukmu bi ghairi ma anzalallah, berhukum dengan selain hukum Allah. Namun kita cukupkan sampai di sini, insyaallah kita akan lanjutkan dalam kesempatan berikutnya bi idznillah. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.